Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 15. Kitab tercelanya dunia. Lanjutan dari sebelumnya. Diriwayatkan dalam warta berita Adam alaihissalam bahwa tatkala ia memakan dari buah kayu itu, lalu bergeraklah perutnya atau maidahnya karena keluarnya kotoran. Dan kotoran itu tiada dijadikan pada sesuatu pun dari makanan surga selain pada kayu itu. Maka karena itulah keduanya, Adam dan Hawa, dilarang daripadanya memakannya. Berkata yang mempunyai riwayat, lalu Adam berkeliling dalam surga. Maka Allah Ta'ala menyuruh seorang malaikat untuk berbicara dengan Adam. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat itu, tanyakan kepada Adam, apakah yang engkau kehendaki? Adam alaihissalam menjawab, aku menghendaki bahwa aku meletakkan penyakit yang ada dalam perutku. Maka dikatakan kepada malaikat tadi, katakanlah kepada Adam, pada tempat mana engkau bermaksud meletakkannya? Apakah di atas tikar atau di atas tempat tidur atau di atas sungai atau di bawah naungan batang kayu? Adakah engkau melihat di sini suatu tempat yang patut untuk yang demikian? Turunlah ke dunia. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya akan datang beberapa kaum pada hari kiamat, dan amal perbuatan mereka seperti bukit yang tinggi, lalu mereka disuruh ke neraka. Maka mereka, para sahabat bertanya, hai Rasulullah, mereka itu mengerjakan sholat? Rasulullah SAW menjawab, ya, itu mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, dan mereka mengambil sebentar waktu dari malam untuk sholat malam. Maka apabila dibawa kepada mereka sesuatu dari dunia, niscaya mereka melompat kepadanya. Diriwayatkan Abu Naim dari Salim Maula Abi Hudzaifah. Nabi SAW bersabda pada setengah khutbahnya, orang mukmin itu antara dua ketakutan, antara ajal yang telah lalu, di mana ia tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh Allah padanya, dan di antara ajal yang masih tinggal, di mana ia tidak mengetahui apa yang akan ditakdirkan atau qadar oleh Allah padanya. Maka hendaklah hamba itu menyediakan perbekalannya dari dirinya bagi dirinya, dari dunianya bagi akhiratnya, dari hidupnya bagi matinya, dari mudanya bagi tuanya. Sesungguhnya dunia itu dijadikan bagi kamu, dan kamu jadikan bagi akhirat. Demi Tuhan yang diriku di tangannya, tiadalah sesudah mati itu dari kerjaan, dan tiada negeri sesudah dunia selain surga atau neraka. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Al-Hasan. Isa alaihissalam berkata, tiada lurus kecintaan dunia dan akhirat dalam hati seorang mukmin, sebagaimana tiada lurus air dan api pada satu bejana. Diriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam berkata kepada Nuh alaihissalam, hai Nabi yang paling panjang umur, bagaimana engkau mendapati dunia? Maka Nuh alaihissalam menjawab, seperti rumah yang mempunyai dua pintu, Aku masuk dari salah satu keduanya dan aku keluar dari pintu yang lain. Ditanyakan kepada Isa alaihissalam, jikalau engkau mengambil rumah yang akan engkau tempati, Isa alaihissalam menjawab, bagi kami mencukupi kain buruk orang yang telah ada sebelum kami. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutilah dunia, karena dunia itu lebih menyihirkan dari Harut dan Marut. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan Al-Bayhaqi. Dari Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu yang berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada sahabat-sahabatnya lalu bertanya, adakah di antara kamu yang menghendaki supaya Allah menghilangkan daripadanya buta dan menjadikan dapat melihat? Ketahuilah, sesungguhnya orang yang menggemari dunia dan panjang angan-angannya pada dunia, niscaya dibutakan oleh Allah hatinya, menurut kadar yang demikian. Dan barang siapa zuhud atau zahid di dunia dan pendek angan-angannya pada dunia, niscaya ia diberikan ilmu oleh Allah tanpa belajar, dan diberikan petunjuk tanpa hidayah atau penunjukan. Ketahuilah, sesungguhnya akan ada suatu kaum sesudah kamu yang rajanya tiada lurus bagi mereka selain dengan pembunuhan dan paksaan, dan orang kayanya tiada lurus selain dengan kesombongan dan kegigiran, dan tiada lurus kasih sayang selain dengan mengikuti hawa nafsu. Ketahuilah kiranya bahwa orang yang mendapati zaman tersebut daripada kamu, maka ia bersabar atas kemiskinan padahal ia sanggup atas kekayaan, dan ia bersabar atas kemarahan padahal ia sanggup atas kasih sayang. Ia bersabar atas kehinaan padahal ia sanggup atas kemuliaan, di mana ia tiada menghendaki dengan yang demikian selain wajah Allah Ta'ala. Niscaya ia dianugerahkan oleh Allah pahala 50 orang siddiq. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Al-Bayhaqi. Diriwayatkan bahwa Isa alaihissalam pada suatu hari mengalami hujan lebat, petir dan kilat. Lalu ia mencari sesuatu untuk ia datangi ke situ. Maka matanya memandang kepada sebuah kemah dari tempat yang jauh. Lalu ia datang ke kemah itu. Tiba-tiba di dalamnya seorang wanita. Maka pergilah ia dari kemah tersebut. Tiba-tiba ia sampai di suatu gua pada suatu bukit. Maka masuklah ia ke gua tersebut. Tiba-tiba di dalamnya seekor singa. Lalu ia meletakkan tangannya atas singa itu seraya berdoa, wahai Tuhanku, engkau jadikan bagi sesuatu itu mempunyai tempat tinggal, dan tiada engkau jadikan bagiku mempunyai tempat tinggal. Lalu Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, tempat tinggalmu ialah dalam ketetapan rahmatku. Akan kukawinkan engkau pada hari kiamat dengan 100 bidadari yang aku jadikan dengan tangan kodrahku, dan akan kusediakan makanan pada upacara perkawinan engkau untuk masa 4.000 tahun. Satu hari dari tahun itu seperti umur dunia, dan akan aku suruh seorang penyeru yang akan menyerukan, manakah orang-orang zahid di dunia? Kunjungilah upacara perkawinan orang zahid dalam dunia. Isa putra Maryam. Isa putra Maryam alaihissalam berkata, celaka bagi orang yang mempunyai dunia, bagaimana ia mati dan meninggalkan dunia serta apa yang di dalamnya, dan di dunia itu menipunya, sedang ia merasa aman dengan dunia. Ia mempercayai dunia, sedang dunia menghinakannya. Celakalah bagi orang-orang yang tertipu. Bagaimana mengagungkan lidah mereka oleh apa yang tiada disukainya, menceraikan mereka oleh apa yang dicintanya, dan datang kepada mereka apa yang dijanjikan. Dan celakalah bagi orang yang dunia itu cita-citanya dan kesalahan itu perbuatannya. Bagaimana akan disiarkan besok dosanya? Ada yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam. Hai Musa, apalah bagimu itu kampung orang-orang zalim, bahwa kampung itu tidaklah menjadi kampung engkau. Keluarkanlah daripadanya cita-citamu dan berpisahlah daripadanya dengan akalmu. Maka rumah yang paling buruk itulah dia, kecuali orang yang beramal, yang berbuat baik di dalamnya, maka rumah itulah yang paling baik. Hai Musa, sesungguhnya aku teropong bagi orang dolim atau yang memperhatikan gerak-gerik orang dolim, sehingga aku ambil daripadanya untuk orang mazlum atau orang yang teraniaya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah bin Arjarah. Lalu ia datang dengan banyak membawa pulang harta dari Bahrain. Maka para kaum Ansor mendengar dengan kedatangan Abu Ubaidah. Lalu mereka mengerjakan sholat subuh bersama Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Tatkala Rasulullah SAW telah mengerjakan sholat, lalu beliau pergi. Maka datanglah mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tersenyum ketika melihat mereka. Kemudian bersabda, aku menyangka bahwa kamu telah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang dengan membawa sesuatu. Mereka menjawab, benar, wahai Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, bergembiralah dan berangan-anganlah apa yang menyenangkan kamu. Demi Allah, tiadalah kemiskinan yang lebih aku takut kepada kamu. Tetapi yang lebih aku takut kepada kamu ialah bahwa terhampar kepadamu dunia, sebagaimana telah terhampar kepada orang-orang yang sebelum kamu. Lalu kamu berlomba-lomba akan dunia, sebagaimana mereka berlomba-lomba padanya. Maka dunia itu akan membinasakan kamu, sebagaimana dunia itu telah membinasakan mereka. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Al-Hasan. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang lebih banyak aku takut kepada kamu ialah apa yang dikeluarkan oleh Allah bagi kamu dari barokah bumi. Lalu ditanyakan, apakah barokah bumi itu? Rasulullah SAW menjawab, tembang dunia. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menyibukkan hatimu dengan mengingati dunia. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi. Nabi SAW melarang mengingati dunia, lebih-lebih mengenai dunia itu sendiri. Amr bin Sa'id berkata, Isa alaihissalam lalu di suatu desa. Tiba-tiba kedapatan penduduknya mati di halaman-halaman rumah dan di jalan-jalan. Lalu Isa alaihissalam berkata, hai para sahabat, sesungguhnya mereka ini mati dari kemarahan. Jikalau mereka mati bukan karena yang demikian, niscaya mereka menanamkan. Para sahabat itu lalu menjawab, wahai kekasih Allah, kami ingin, jikalau dapatlah kami mengetahui berita mereka. Lalu Isa alaihissalam bertanya kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya. Apabila telah malam, maka panggillah mereka, niscaya mereka akan menyaut panggilanmu. Tatkala telah malam, lalu Isa alaihissalam naik ke tempat yang tinggi, kemudian memanggil, "Hai penduduk desa." Lalu disahut oleh yang menyahut, "Kami sambut panggilanmu, wahai kekasih Allah." Maka Isa bertanya, "Bagaimana keadaanmu dan apa kisah keadaanmu?" Yang menyahut itu menjawab, "Kami tidur malam dalam keadaan sehat walafiat, dan waktu pagi-pagi kami berada dalam neraka." Nabi Isa alaihissalam bertanya, "Bagaimanakah maka demikian?" Yang menyahut itu menjawab, "Disebabkan cintanya kami kepada dunia dan kepatuhan kami kepada orang-orang yang berbuat maksiat." Isa alaihissalam bertanya lagi, "Bagaimana kecintaanmu kepada dunia?" Yang menyahut itu menjawab, "Sebagaimana kecintaan anak kecil kepada ibunya. Apabila dunia itu menghadap kami, niscaya kami gembira dengan dia. Dan apabila ia membelakangi kami, niscaya kami gundah dan menangis." Isa alaihissalam bertanya pula, "Apa kabar teman-temanmu? Mengapa mereka tidak menyahut panggilanku?" Yang menyahut itu menjawab, "Karena mereka dicambuk dengan cambuk api neraka, dengan tangan para malaikat yang kasar dan keras." Isa alaihissalam bertanya lagi, "Bagaimanakah engkau menyahut panggilanku, sedang engkau di antara mereka?" Yang menjauhi itu menjawab, "Karena aku berada pada mereka, akan tetapi aku tidaklah sebagian dari mereka." Maka tatkala turun azab kepada mereka, niscaya aku pun kena bersama mereka. Maka aku bergantung pada pinggir neraka jahanam. Aku tidak tahu akan terlepaskah aku daripadanya, atau aku akan jatuh ke dalamnya. Lalu Isa Al-Masih berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Sesungguhnya memakan roti syair atau semacam gandum dengan garam yang tidak ditumbuk halus, memakai kain bulu hitam dan tidur di atas tempat sampah adalah lebih banyak serta sehat walafiat dunia dan akhirat." Anas radhiyallahu an berkata, "Adalah unta Rasulullah SAW itu dilubangi telinga yang tidak didahulukan orang dalam perjalanan. Maka datanglah seorang Arab desa dengan untanya, lalu ia mendahului unta Rasulullah. Maka beratlah yang demikian bagi kaum muslimin." Lalu Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya itu benar atas Allah untuk tidak meninggikan sesuatu dari dunia, melainkan direndahkannya." Diriwayatkan Al-Bukhari dari Anas. Isa alaihissalam berkata, "Siapa yang membangun rumah di atas ombak laut, itulah dunia. Maka janganlah kamu mengambilnya menjadi tempat ketetapan." Ada orang yang mengatakan kepada Isa alaihissalam, "Ajarilah kami suatu ilmu yang akan disayangi kami oleh Allah atas ilmu itu." Lalu Isa alaihissalam menjawab, "Marahilah dunia, niscaya kamu akan disayangi oleh Allah Ta'ala." Abu Darda berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jikalau kamu ketahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan tertawa sedikit dan menangis banyak, dan akan hina kepadamu dunia, dan kamu akan memilih akhirat.'" Diriwayatkan At-Tabarani. Kemudian Abu Darda berkata dari pihak dirinya sendiri, "Jikalau kamu ketahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan keluar ke padang-padang pasir. Kamu akan tunduk bermohon kepada Tuhan dan menangisi dirimu sendiri. Dan akan kamu tinggalkan hartamu dengan tiada yang menjaga. Tiada kamu kembali kepada harta itu selain yang tidak boleh tidak bagimu. Akan tetapi hilang dari hatimu ingatan akhirat dan datangnya angan-angan kepada hati, maka jadilah dunia yang memiliki amal perbuatan. Dan jadilah kamu seperti mereka yang tiada mengetahui. Maka sebagian kamu itu lebih jahat dari binatang yang tidak meninggalkan hawa nafsunya karena takut kepada akibatnya. Mengapa tidak kamu berkasih-kasihan dan nasihat menasihati, padahal kamu itu bersaudara pada agama Allah? Tiadalah yang mencerai-beraikan di antara hawa nafsumu selain oleh kekejian hatimu. Dan jikalau kamu berkumpul antara kebajikan, niscaya kamu akan berkasih-kasihan. Mengapa kamu tidak nasihat-menasihati pada urusan dunia dan tidak menasihat-menasihati pada urusan akhirat, dan tidak dimiliki oleh seorang kamu nasihat bagi orang yang disukainya dan yang akan menolongnya atas urusan akhiratnya? Tidaklah ini selain dari sedikitnya iman pada hatimu. Jikalau kamu yakin dengan kebajikan akhirat dan kejahatannya, sebagaimana kamu yakin dengan dunia, niscaya kamu akan memilih mencari akhirat. Karena akhirat itu yang memiliki semua urusanmu. Jikalau kamu mengatakan bahwa mencintai yang segera atau dunia adalah hal kebanyakan, maka kami sesungguhnya melihat kamu memanggil yang segera dari dunia itu untuk yang lambat atau akhirat daripadanya. Kamu memayahkan dirimu dengan kesukaran dan berusaha pada mencari sesuatu hal yang memungkinkan besar kamu tiada akan memperolehnya. Maka seburuk-buruk kaum, ialah kamu yang tiada kamu betulkan keimananmu dengan apa yang diperkenalkan oleh iman yang sampai padamu. Jikalau kamu berada dalam keraguan dari apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah kepada kamu supaya kami terangkan kepada kamu dan kami perlihatkan kepada kamu nur yang akan menetapkan hatimu kepadanya. Demi Allah, jadilah kamu orang yang kurang akal, lalu kami maafkan kamu. Sesungguhnya kamu mencari penjelasan akan betulnya pendapat mengenai duniamu, dan kamu mengambil dengan hati-hati sekali mengenai urusanmu. Kamu tiada merasa gembira dengan sedikit dari dunia yang kamu peroleh, dan kamu merasa gundah di atas yang sedikit itu yang hilang dari kamu. Sehingga nyatalah yang demikian pada wajahmu dan lahir atas lidahmu, dan kamu menamakannya malapetaka atau musibah. Dan kamu adakan tempat melahirkan duka cita, dan orang awam dari kamu sudah meninggalkan kebanyakan dari agama mereka. Kemudian tiada nyata yang demikian pada wajahmu, dan tiada berubah keadaan kamu. Sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah melepaskan kamu. Sebagian kamu akan bertemu dengan sebagian dalam kegembiraan, dan semua kamu tidak menyukai menerima temannya dengan apa yang tiada disukainya, karena takut akan diterima oleh temannya dengan keadaan yang serupa. Maka jadilah kamu berteman di atas kedengkian, dan tumbuhlah segala kegemaranmu di atas bekas sampah, dan kamu pilih memilih meninggalkan ajal. Aku ingin kiranya Allah Ta'ala menyenangkan aku daripadamu dan menghubungkan aku dengan orang yang aku sukai melihatnya. Dan jikalau ia masih hidup, maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya tidak membuat kamu bersabar ingin segera menjumpainya. Jikalau ada padamu kebajikan, maka telah aku perdengarkan kepadamu. Dan jikalau kamu mencari apa yang di sisi Allah, niscaya kamu akan memperoleh sedikit. Dan kepada Allah aku meminta tolong bagi diriku dan bagi kamu. Isa alaihissalam berkata, "Hai para sahabat, relalah dengan kehinaan dunia serta selamatnya agama, sebagaimana relanya pecinta dunia atau ahlud dunia dengan kehinaan agama serta selamatnya dunia. Dan sama pengertiannya dengan perkataan Isa alaihissalam tadi, madah seorang penyair. Aku melihat orang-orang merasa senang dengan kehinaan agama. Dan aku tidak melihat orang-orang rela dalam penghidupan dengan tak punya. Maka kamu cukupkan dengan agama. Tanpa dunia, raja-raja. Sebagaimana raja-raja merasa cukup dengan dunia. Tanpa agama. Isa alaihissalam berkata, hai orang yang mencari dunia, untuk kamu memperoleh kebajikan dengan dunia, engkau tinggalkan dunia itu adalah lebih banyak kebajikannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepadamu sesudahku suatu dunia yang akan memakan imanmu sebagaimana api yang akan memakan kayu kering. Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam. Hai Musa, janganlah engkau cenderung kepada mencintai dunia. Maka tiadalah engkau datang kepadaku dengan dosa besar yang lebih berat dari dunia. Musa alaihissalam lalu dekat seorang laki-laki, di mana orang itu sedang menangis. Dan di waktu ia kembali, orang itu masih juga menangis. Lalu Musa alaihissalam memanjatkan doa kepada Tuhan. Hai Tuhanku, hambamu menangis dari takutnya kepadamu. Maka Allah berfirman, hai putra Imran, jikalau mengalirlah otaknya bersama air matanya, dan ia mengangkatkan dua tangannya sehingga jatuh, aku tiada mengampunkan dosanya. Dia itu mencintai dunia. Catatan, pengertian dunia yang dicela itu hendaklah difahami secara keseluruhan dari segi negatifnya, supaya jangan sampai terperosok untuk menyingkirkan diri dari kehidupan ini dan ketinggalan dalam segala bidang. Penerjemah. Menurut asar atau kata-kata para sahabat dan orang-orang yang terkemuka, antara lain ialah Ali radhiyallahu an berkata, barang siapa mengumpulkan padanya 6 perkara, niscaya ia tidak meninggalkan mencari surga dan lari dari neraka. Yaitu, pertama, ia mengenal Allah lalu mentaatinya. Kedua, ia mengenal setan lalu mendurhakainya. Ketiga, ia mengenal kebenaran lalu mengikutinya. Keempat, ia mengenal yang batil lalu menjaga diri daripadanya. Kelima, ia mengenal dunia lalu menolaknya. Keenam, ia mengenal akhirat lalu mencarinya. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, Allah mengasihani kaum-kaum atau golongan-golongan di mana adalah dunia pada mereka itu barang simpanan. Lalu mereka menyerahkan kepada orang yang sanggup memegang amanah mereka terhadap barang simpanan tersebut. Kemudian mereka merasa senang dengan ringannya beban.